নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন্ন নবিয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া সাইয়্যিদ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাআলাহু রাজুলুন আনিল লুকাতাহ bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang tentang luqatah. Rajulun namanya apa? Mubham. Ini istilah dalam hadis. Kalau ada seorang yang tidak disebutkan namanya, maka itu namanya mubham. Apa kata Al-Baiquni? Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Kata Al-Baiquni dalam mandumahnya, yakni manduma fi mustalahil hadis, mubham adalah jika ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Seperti ini, rajulun, tidak disebutkan namanya. Tapi mubham apabila dalam matan, ini kan matannya ya, isi hadis. Ya, maka itu tidak mempengaruhi kesahihan suatu hadis. Berbeda kalau mubhamnya dalam sanad. Ya, kalau sanad itu adalah silsilatul ruwah. Ya, bunga rampai yang menyampaikan kepada matan. Ya. Kalau misalkan antum baca kitab aslinya, yakni Sahih Bukhari, itu kan ada haddatsana misalkan Muhammad Ibnu Katsir, qala akhbarana Sufyan. Nah, itu namanya apa? Sanad. Kalau mubhamnya dalam sanad, maka ini bermasalah. Ya, menjadikan hadis tersebut tidak sahih sampai betul-betul diketahui. Kecuali kalau mubhamnya dalam sahabat, karena semua sahabat adalah adil. Tapi kalau dalam matan seperti ini, matan. Matan itu artinya isi hadis. Beda sama mantan loh ya. Nah. Baik, sa'alahu rajulun. Ya, ini mubham tapi dalam matan, maka tidak mempengaruhi hadis. Artinya tetap sahih hadisnya walaupun tidak diketahui. Baik. Namun para ulama karena mereka sangat perhatian dalam ilmu hadis sehingga ada beberapa buku yang meneliti tentang siapa mubham tersebut. Itu ada beberapa buku yang menjelaskan tentang mubham dalam Sahih Bukhari, mubham dalam Sahih Muslim. Itu ada bukunya. Misalkan seperti ini, sa'alahu rajulun. Rajulun di sini maksudnya siapa? Itu dibahas oleh para ulama. Ya, mereka mendapati, meneliti dalam riwayat-riwayat yang lain, ternyata rajulun tersebut maksudnya adalah Umair. Umair namanya Umair Walidu Malik, ayah dari Malik, yaitu Malik bin Umair. Nah, ini ayahnya. Taip. Jadi sa'alahu rajulun, lelaki di sini siapa tadi namanya? Umair. Taip. Ada yang mengatakan, ini satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya rajulun di sini adalah sahabat perawi hadis. Siapa itu? Zaid ibnu Khalid al-Juhani. Ya, Zaid ibnu Khalid al-Juhani. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Umair, ada yang mengatakan Zaid bin Khalid al-Juhani. Ala kulli hal, ini tidak mempengaruhi siapapun namanya. Yang paling penting adalah isi kandungan hadis tersebut. Bahwa ada seorang yang bertanya kepada Nabi tentang luqatah. Luqatah itu apa? Luqatah itu adalah barang temuan. Barang temuan. Kita menemukan suatu barang, ya, yang kita temukan di jalan yang tidak kita ketahui siapa pemiliknya. Itu namanya luqatah. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tugasnya memang menjawab pertanyaan, ya, menjelaskan syariat. Makanya kalau kita ayyul ihwa bisa meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberikan penjelasan kepada umat tentang agama ini, ya, memberikan fatwa, jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh umat, maka ini adalah suatu amalan yang sangat istimewa, yaitu sebagai penerus estafet perjuangan dakwah Nabi SAW. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah ini adalah jalanku. Saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada agama Allah di atas basirah, di atas ilmu. Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi bukan hanya Nabi saja, dan orang-orang yang mengikuti. Berarti ciri khasnya, ciri khas pengikut Nabi, mereka adalah berdakwah. Makanya antum sekarang ya sibukkan untuk memperbanyak bekal ilmu dan cita-citakan suatu saat nanti saya akan berusaha menyebarkan ilmu yang telah saya miliki, yang telah Allah berikan kepada saya sebagai zakat dari ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Ya, begitu. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan i'rif wika'aha au qala wi'aaha wa ifasaha. Ya. Ketahuilah atau i'rif itu umumkanlah. Ada atau i'rif, ketahuilah ya. I'rif wika'aha. Wika itu artinya adalah pengikatnya. Au qala wi'aaha atau kantongnya. Wi'a itu kantong. Jadi kalau zaman dulu, tempo dulu, itu kalau ada barang, apalagi misalkan uang, dinar, dirham, itu dikantongin. Gitu kan? Dikantongin terus diikat. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, kalau kamu mendapati luqatah, ya, ketahuilah ya tentang pengikatnya, kantongnya ini terbuat dari apa? Apakah terbuat dari kulit? Apakah terbuat dari apa? Plastik. Ya, mungkin aja. Ataukah mungkin terbuat dari kain? Terus pengikatnya dari apa? Ya. Jadi itu perlu diketahui. Summa arifha sanatan. Kemudian umumkan selama 1 tahun. Ini orang kalau nemukan luqata, kewajiban bagi dia adalah mengumumkan selama 1 tahun. Terutama di tempat-tempat perkumpulan umum seperti misalkan masjid, pasar dan sebagainya. Dan pada zaman kita sekarang lebih mudah lagi dengan adanya media sosial, misalkan ya telah ditemukan misalkan ya dompet ya. Nah, kan gampang sekarang, tinggal difoto, disebarkan entah lewat Facebook ya, entah lewat WA dan sebagainya. Summastamti biha, kemudian manfaatkanlah. Nggak apa-apa kalau sudah 1 tahun sudah diumumkan tapi ternyata nggak ada yang ngaku. Sudah kita umumkan ya, di TV pun sudah kita umumkan, koran sudah, tapi nggak ada yang ngaku juga. Udah, manfaatkan. Nggak apa-apa dimanfaatkan, tidak mengapa, karena sudah diumumkan selama 1 tahun. Fa in jaa rabbuha fa addiha ilai. Tapi kalau setelah 1 tahun terus datang orangnya, kasihkan kepada dia. Ya, kasihkan. Karena dia lebih berhak. Walaupun sudah kita manfaatkan. Waduh, sudah saya manfaatkan. Ya, kalau sudah datang orangnya ya udah. Kasihkan kepada orang tadi. Ya, atau ganti. Kalau memang sudah habis misalkan. Qala fadalatul ibil. Orang tadi bertanya lagi. Fadalatul ibil, bagaimana kalau yang hilang tersebut adalah unta wahai Rasulullah? Ya, kita nemukan unta di padang pasir misalkan. Itu kalau di padang pasir ya, kalau di Indonesia kehilangan unta enggak ada ya. Paling nemu-nemu di kebun binatang. Itu bukan hilang. Ya. Baik, ini maksudnya kalau di padang pasir di Arab ya, rata-rata mereka hewannya adalah unta. Nah, misalkan kita nemu di padang pasir ada unta sendirian, dia ngelamun sendiri ya, enggak ada pemiliknya, luntang-lantung enggak jelas. Baik. Gimana wahai Rasulullah SAW? Apakah maksudnya kita ambil juga terus kita umumkan setahun? Ya. Ini pertanyaannya. Faghadiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Marah. Hatta marrat wajnata au qala marra wajha. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merah wajahnya. Faqal malaka walaha? Apa urusanmu dengan unta? Ma'aha siqa'uha wa khida'uha. Bersama unta tersebut ada minumannya, sandalnya. Taridul ma wa tar'asyajar. Dia bisa mendatangi air dan bisa makan pohon-pohon. Fadharaha, biarkan unta tersebut. Hatta yalqaha rabbuha, sampai ditemukan oleh pemiliknya. Artinya, kalau kita nemu unta, biarin aja. Jangan kamu ambil. Ini beda dengan kalau nemu barang. Kenapa demikian? Karena unta bisa mengurusi dirinya sendiri. Dia punya minuman. Unta itu salah satu keistimewaannya unta, itu bisa bertahan lama. Ya. Dia bisa kayak mobil. Artinya minum ya beberapa liter, ratusan liter, kemudian itu bisa disimpan sama dia. Jadi walaupun di tengah padang pasir aman, karena di dalam dirinya itu sudah ada minuman, dia punya stok minuman. Kalau kita kan susah, ya, tapi kalau unta atau hewan-hewan yang lain nggak punya. Tapi kehebatan unta itu dia punya, bisa nyimpen kayak mobil. Ya. Kalau mobil kan nyetok apa? Bensin. Nah, unta nyetok air. Karena memang unta pada zaman dulu adalah alat transportasi ya, yang sering dipakai dalam perjalanan-perjalanan jauh. Baik. Jadi, karena unta itu bisa mengurusi dirinya sendiri, bisa cari makan sendiri, bisa melindungi dirinya sendiri, maka biarkan, jangan kamu ambil. Ya, biarkan sampai nanti ditemukan oleh pemiliknya. Qala fadhalatul ghanam. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang hilang tersebut adalah ghanam, kambing? Kalau nemu kambing hilang gimana wahai Rasul? Qala laka au li ahika au lidzibi. Ya, untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Maksudnya bahwa kambing itu bukan hewan yang bisa melindungi apa? Dirinya sendiri. Maka hendaknya kalau kamu nemu kambing yang hilang, ya kamu apa? Ya, kamu kamu jaga dia, kamu rawat dia. Ya. Bisa untukmu atau untuk saudaramu, yaitu pemiliknya. Aulidzi'bi, karena kalau enggak dijaga nanti dia menjadi mangsa korban ya, yang akan dimakan oleh serigala. Beda dengan unta. Unta bisa melindungi dirinya sendiri ya, berbeda dengan kambing. Kalau kambing enggak bisa melindungi, ada serigala dimakan dia. Baik. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, yaitu yang menjadi bab dalam hadis ini, yaitu apa? Bolehnya marah ketika memberikan mau'idhah atau ta'lim. Di mana Nabi SAW tadi ditanya tentang dhalatul ibil, maka beliau marah. Jadi kalau seorang ustadz atau seorang da'i ditanya tentang suatu masalah yang gak mengenakkan, wajar kalau dia kemudian apa? Marah. Ya, marah. Maka ini juga sebagai perhatian bagi kita, terutama murid, para santri. Ketika antum mau mengajukan pertanyaan kepada ustadz, beradablah dalam bertanya. Jangan membuat pertanyaan-pertanyaan yang gak mengenakan ustadznya. Di antara pertanyaan yang gak mengenakan ustadz, ayo tahu tidak beradab kepada ustadz, yang mungkin bikin ustadznya marah, ya, misalkan pertanyaan-pertanyaan yang mengadu domba. Ustadz, tadi antum jelasin seperti ini, padahal ustadz fulan, nah, ustadz fulan disebut namanya, ustadz fulan, ya, bilang begini dan begini. Menubrukkan antara satu ustadz dengan ustadz, ini tidak diperkenankan, bukan termasuk adab seorang penuntut ilmu, ya, jadi tidak diperkenankan. Atau misalkan, ya, yang bikin mungkin ustadznya nggak enak juga, misalkan pertanyaan-pertanyaan ngetes ustadz, tujuannya adalah untuk apa? Ngetes ustadznya. Pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan ustadz, nah ini tidak diperkenankan. Jadi sebagai murid, hendaknya bagi kita untuk beradab dalam memberikan pertanyaan. Ya, pertanyaan yang baik maka akan membuahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Tapi kalau pertanyaan kita tidak beradab, pertanyaan kita tidak berbobot, pertanyaan kita ya hanya tujuannya adalah untuk memojokkan, pertanyaan kita adalah untuk melecehkan, maka ini tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu kita. Jadi ini perhatikan tentang masalah apa? Adab dalam bertanya. Baik, yang kedua di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah tentang hukum luqatah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang masalah hukum luqatah dalam hadis ini. Luqatah atau barang temuan itu menurut para ulama ahli fikih terbagi menjadi tiga. Ini untuk memudahkan bagi kita memahami masalah luqatah. Pertama adalah ma la tatba'uhu himmatu awsatin nas. Barang temuan yang tidak berharga, di mana orang-orang kalau kehilangan barang tersebut rata-rata enggak nyari, enggak peduli. Contoh misalkan, kalau ada orang misalkan kehilangan uang 2.000, misalkan zaman sekarang kehilangan 2.000, dicari apa tidak? Dicari apa enggak? Dicari? Itu santri kere kayaknya. 2.000 dicari. Patokannya tadi awsatun nas. Patokannya adalah orang yang ekonominya menengah. Ya, jadi kalau kere 1.000-2.000 dicari. Orang kaya 100.000 enggak dicari. Orang kaya gitu loh. Iya kan? Baik. Jadi patokannya adalah orang yang menengah. Orang yang menengah. Jadi biasanya orang yang berekonomi lemah, kalau kehilangan segitu, itu enggak nyari. Maka seperti ini, ayyuhal ikhwah, seperti ini, tidak perlu untuk diumumkan selama 1 tahun. Tidak perlu diumumkan selama 1 tahun. Kalau antum tahu pemiliknya, kasihkan. Walaupun itu enggak berharga, misalkan jatuh pulpen misalkan. Antum tahu si fulan, santri fulan yang punya. Ya kasihkan kalau antum tahu. Tapi kalau misalkan tidak diketahui siapa pemiliknya, ya tidak perlu diumumkan selama 1 tahun. Kenapa? Karena itu rata-rata urf, ya, itu tidak mencari orangnya. Jadi barang-barang yang tidak terlalu berharga, ya, pulpen misalkan, atau cuman tadi uang 2000, permen, ya, misalkan. Itu biasanya orang nggak terlalu apa? Mencari. Baik, yang kedua, ma tatsba'u himmatu ausatin nas, barang yang biasanya orang yang berekonomi menengah mencarinya. Jadi kalau kehilangan itu biasanya apa? Nyari. Ya. Misalkan kehilangan HP, oh dicari. HP itu sudah kayak istri kedua aja sudah. Kehilangan HP, masa bisa pingsan UGD langsung. Baik. Atau kehilangan dompet padahal isinya apa? Isinya kosong. Isinya misalkan KTP, isinya SIM, surat izin menikah, ya. Isinya apa? Uang yang lumayan. Dicari apa tidak? Cari. Ya, cari. Maka seperti ini masuk dalam pembahasan tadi luqatah, yaitu kalau kita menemukannya maka kewajiban bagi kita adalah merawatnya dan mengumumkannya selama 1 tahun. Harus aktif, rajin mengumumkan, ya, mengumumkan saya telah menemukan uang, misalkan uang, siapa yang kehilangan bisa menghubungi. Untuk misalkan di pondok, misalkan ada nemu uang 100.000, misalkan itu diumumkan tuh, ya, telah ditemukan uang, ya, siapa yang merasa kehilangan, ya, hubungi jamiah talabah, misalkan, ya, jangan disebutkan secara detail dulu, jangan sebutkan uang 100.000 merah. Misalkan, jangan. Nanti kalau ada yang ngaku, tes. Antum kehilangan? Ya. Berapa uangnya? Supaya kita ingin membuktikan benar-benar dia apa enggak. Ya, misalkan uang 100.000. Baik, 100.000. 100.000-nya seratusan atau 50-an dua atau 2000-an. Misalkan. Oh iya kan? Oh, 100.000-an merah satu. Benar berarti. Hilangnya di mana? Jadi gitu, jangan langsung detail. Khawatirnya nanti ada orang yang ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku, anak yang kehilangan. Ternyata ngapusi. Ya. Ya, apa? Bohong dia. Nah, ini perlu diperhatikan. Kita perlu tahu, ya, tentang ciri-cirinya kita tahu. Kemudian kita teskan kepada orang yang ngaku tadi. Baik, yang ketiga adalah kalau itu adalah hewan. Luqatah tersebut berupa hewan. Kalau luqatah tersebut berupa hewan, maka terbagi menjadi dua. Pertama, kalau hewannya bisa melindungi dirinya sendiri. Bisa mengurusi dirinya sendiri, seperti unta, seperti sapi, itu bisa melindungi dirinya sendiri, bisa ngurusi kebutuhan dirinya sendiri, maka di sini apa? Biarkan sampai nanti ditemukan oleh pemiliknya. Yang kedua adalah kalau binatang tersebut tidak bisa melindungi dirinya sendiri, tidak bisa mengurusi dirinya sendiri, seperti apa? Kambing, seperti juga ayam, misalkan bebek, itu gak bisa melindungi, ya, maka seperti ini kalau misalkan kita nemu, ya, maka hendaknya di ambil, ya, dilindungi, dijaga. Dan ini biasanya sering, kadang misalkan kambing misalkan ngikut ke rombongan yang lain. Kita misalkan punya punya ngembala kambing 10. Kadang-kadang mungkin ada 2 kambing ngikut di rombongan kita. Nah, seperti ini dijaga. Ya, dijaga sampai nanti mungkin diumumkan siapa yang punya. Begitu. Baik. Kalau kita nemu barang luqatah, sebaiknya diambil apa tidak? Sebaiknya diambil ataukah tidak? Ya. Diambil karena ini berbuat baik, termasuk berbuat baik, atau enggak diambil karena khawatir nanti malah enggak bisa menunaikan. Ya, ini masalah yang perlu ditimbang-timbang, tergantung kepada diri kita. Kalau memang antum yakin antum bisa merawat dan bisa mengumumkan selama 1 tahun, maka sebaiknya untuk diambil. Itu termasuk berbuat ihsan, berbuat baik. Namun jika antum gak bisa, ya, gak yakin bisa menunaikan amanat tersebut, gak yakin bisa mengumumkan selama 1 tahun, oh, anak sibuk misalkan, gak ada waktu untuk mengumumkan seperti itu, maka sebaiknya tidak diambil. Ya, sebaiknya tidak diambil. Jelas? Jadi itu tergantung kepada diri kita. Kalau antum yakin bisa untuk menunaikan amanat tersebut, mengumumkan selama 1 tahun, ya, ambil, ya, dan rawat dan umumkan selama 1 tahun. Tapi kalau antum merasa tidak bisa menunaikan, maka tidak diambil. Baik, selanjutnya wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Abu Musa semoga Allah meridainya, qala, beliau mengatakan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an asya'a karihaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang beberapa perkara yang beliau membencinya. Falamma uksira alaihi ghadiba, tatkala banyak pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau marah. Summa qala linnas, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada manusia, saluni amma syi'tum, bertanyalah kepadaku apa yang kalian inginkan, terserah kalian mau nanya apa. Ya, ini udah mulai marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak yang nanya pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ada yang bertanya tentang kapan kiamat. Kapan kiamat wahai Rasulullah? Nah, Rasulullah kan enggak tahu kapan kiamat. Nah, itu sering ditanyakan oleh ada orang Arab Badui nanya kapan kiamat, ya, banyak. Sering. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ditanya tentang kiamat, beliau mengalihkan. Madza a'dadta laha? Kamu nanya-nanya kiamat, emang apa yang sudah kamu siapkan? Enggak penting. Kita tahu kapan kiamat, itu tidak penting. Yang paling penting adalah bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kiamat. Itu yang paling penting. Nah, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang ya enggak ilmiah, enggak berbobot, enggak bermanfaat kepada Nabi, Nabi marah. Terus karena Nabi marah, udah, ya, kalian mau nanya apa kepada saya? Silakan. Tapi maksudnya Nabi itu ngamuk gitu ya, marah. Faqala rajulun, lalu ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mubham. Ya. Man abi, siapa bapakku wahai Rasulullah? Nah, ini ya. Ini yang nanya adalah Abdullah bin Hudzafa. Abdullah bin Hudzafa. Qala abuka Hudzafa. Ayahmu adalah Hudzafa. Tambah ngamuk Nabi ya kan. Nanya bapak aja ditanyakan kepada saya. Faqama akhar faqala man abi ya Rasulullah. Ada lagi yang nanya lagi kepada Rasulullah, siapa ayahku wahai Rasulullah? Faqala abuka Salim maula Syaibah. Ya. Ini yang nanya adalah Sa'ad bin Salim. Sa'ad bin Salim. Ya, Nabi menjawab, ayahmu adalah Salim maula Syaibah. Sebagian para ulama menjelaskan kenapa para sahabat tadi bertanya, ya, karena mereka dulu hidup di masa jahiliyah. Jadi pengen tahu status bapaknya yang benar itu siapa. Ya, jelas ya. Ini karena dulu kan masa jahiliyah itu kan banyak perzinaan, banyak hubungan yang tidak sah. Jadi ada sebagian sahabat itu merasa ragu, yang benar bapak saya itu siapa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bapakmu Hudzafah, bapakmu Salim. Falamma ra'a Umaru ma fi wajhihi, tatkala Umar radhiyallahu anhu mengetahui apa yang di wajah Rasulullah. Maksudnya apa? Tahu Rasulullah raut mukanya apa? Enggak enak. Ya. Kan orang kelihatan kalau marah itu dari raut wajahnya. Ya, yang awalnya yang ganteng, manis, kalau udah marah itu jadinya apa? Enggak enak dipandang, kelihatan. Rasulullah SAW ganteng, tapi Umar tahu, wah ini lagi apa? Marah. Karena Umar orang yang sangat dekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngerti. Ya, ngerti banget, kenal banget. Kita kalau sudah kenal dekat itu walaupun enggak diungkapkan, walaupun enggak pakai bentak-bentak, walaupun enggak pakai banting piring, itu kita tahu dari raut mukanya saja udah marah. Ya, pernah juga Rasulullah SAW ketika sholat duhur, tapi cuma 2 rakaat. Ya, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajahnya nggak enak gitu. Ya, maksudnya ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kenapa? Karena ada yang kurang dalam ibadahnya. Rasulullah biasanya ibadahnya sempurna, ini ada yang kurang. Itu jadi raut mukanya berbeda. Sampai Abu Bakar dan Umar saja nggak berani negur. Yang berani negur malah Dzulyadain. Dzulyadain. Wahai Rasulullah, apakah sholatnya dikosor? Ya, apakah sholatnya dikosor? Kok sholat duhurnya cuman ya 2 rakaat? Ataukah ada wahyu? Memang sekarang sholat duhurnya jadi 2 rakaat. Ya, baik. Jadi itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dari raut mukanya kelihatan kalau beliau marah. Nah, Umar termasuk yang tahu perubahan raut muka wajah Nabi SAW. Qala ya Rasulullah, inna natubu ila Allahi azza wajal. Wahai Rasulullah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Umar sampai kemudian apa? Berlutut. Ya, berlutut kemudian mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyaw wa rasulah. Kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai rob kami. Kami ridha nabi sebagai nabi kami dan rasul kami, dan kami ridha Islam sebagai agama kami. Baik, hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah yang menjadi pembahasan kita, yaitu apa? Bolehnya orang itu marah ketika dalam taklim. Ketika dalam taklim. Ya. Jadi kalau misalkan Ustadz Antum sesekali marah, berikan udzur kepadanya. Wajar, Ustadz juga manusia. Ustadz bukan malaikat. Ya. Nabi aja pernah marah dalam memberikan apa mauidho. Mungkin lihat antum malas-malesan. Mungkin lihat antum pada tidur semuanya, enggak perhatian. Mungkin lihat antum enggak paham-paham, capek dia. Mungkin dia juga ada masalah di keluarganya. Ya. Lagi dimarahin sama istrinya. Nah, tengkar sama istrinya, ya. Lagi banyak pikiran utangnya misalkan. Ya kita enggak tahu ya kan? Sehingga kebawa kepada suasana di kelas. Jadi kalau misalkan mendapati Ustadz sesekali marah itu wajar, manusiawi. Kita harus sabar. Ya, kalau antum tidak sabar dalam menuntut ilmu, antum tidak akan sukses dalam menuntut ilmu. Ya, kunci utama dalam menuntut ilmu salah satunya adalah harus sabar. Ya, harus sabar. Man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan apa? Tajarra'a ya, dhullal jahli tula hayatihi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang tidak merasakan man lam yadhullat ta'allumi, kehinaan dalam menuntut ilmu yang sementara, sebentar saja ini, maka dia akan merasakan kehinaan, kebodohan sepanjang hayatnya. Artinya kita harus sabar ya dalam menuntut ilmu ini, termasuk sabar menghadapi perlakuan ustaz ya, termasuk juga yang saya ingatkan sabar ya dalam menuntut ilmu itu ketika mungkin antum mendapatkan teguran atau hukuman. Terus santri yang melanggar dihukum ya, dikasih teguran, mungkin diskors, mungkin digundul ya, dan sebagainya. Jadikan itu sebagai apa? Pelajaran ya, untuk lebih baik lagi. Insyaallah kalau antum sabar itu malah jadi kenangan. Ya Allah, di pondok ana dulu ya, insyaallah santri banget gitu loh. Ya, sampai-sampai beberapa kali digundul. Keren. Ya. Nah, itu jadi kenangan gitu. Kenangan kalau dulu di pondok apa? Ternyata nakal. Nah. Baik. Intinya kita harus sabar ya dalam menuntut ilmu, termasuk ketika mendapatkan hukuman, teguran ya, ketika mungkin kita enggak naik ya dan sebagainya. Jadikan itu sebagai apa? Motivasi. Jangan kemudian malah membuat kita frustasi. Mungkin hari-hari ini dibagikan rapot ya. Bagikan rapot. Yang mendapatkan nilai bagus, alhamdulillah. Ya, bersyukur kepada Allah. Jadikan itu sebagai motivasi untuk lebih baik lagi. Yang mungkin nilainya kurang bagus, ya, jadikan itu sebagai motivasi juga. Wah, saya kemarin jeblok di pelajaran ini, saya harus lebih giat lagi. Begitu. Insyaallah kegagalan kita ya di semester ini misalkan, itu sebagai batu loncatan bagi kita untuk semakin ya maju lagi. Ibaratkan kayak orang memanah, ini kita lagi mundur, tapi untuk apa? Ya, untuk melesat lebih kencang lagi. Baik. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bolehnya berfatwa walaupun dalam kondisi marah. Ya, boleh orang menjawab pertanyaan walaupun kondisinya marah. Rasulullah marah tadi, tapi beliau tetap menjawab. Kalau ada yang mengatakan bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqdhil qadhi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang hakim memberikan keputusan dalam kondisi apa? Marah. Kita jawab, memberikan fatwa beda dengan ya seorang hakim memberikan keputusan. Beda. Fatwa sama keputusan hakim itu berbeda. Yang kedua, kita bawa kepada apa yang dilakukan oleh Nabi. Marahnya Nabi di sini bukan marah yang sampai menjadikan pikiran beliau tertutup. Ya. Karena tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban atau memberikan fatwa berdasarkan emosional ya, berdasarkan amarah, tidak mungkin ya. Yakin itu tetap benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka orang marah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, marah di mana kita sampai enggak sadar dengan apa yang kita ucapkan. Jadi emosi sekali, marah sekali sampai kita enggak tahu apakah kita berada di atas udara atau di atas tanah. Kalau kondisi seperti ini berarti sudah enggak sadar lagi. Seperti ini enggak boleh untuk berfatwa ya, dan ungkapannya tidak dianggap. Makanya kalau ada orang yang emosi berlebihan, marah sekali, kemudian dia menceraikan istrinya, enggak jatuh cerai. Karena dianggap seperti orang gila, enggak sadar. Dia enggak sadar. Jelas ya? Baik, ada marah itu marah tapi dia tetap sadar dengan apa yang dia sampaikan. Walaupun dia marah, tapi dia masih sadar dengan apa yang dia sampaikan. Nah, ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Jadi walaupun Nabi marah, tapi tetap beliau bisa menguasai dirinya, sadar dengan apa yang diucapkannya. Taip. Yang ketiga di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah firasat Taib. Ya, bagaimana keutamaan Umar bin Khattab, di mana beliau tahu tentang perubahan raut muka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan, kami bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat sahabat-sahabat yang lain tidak mengerti ya tentang perubahan ya raut muka wajah Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, enggak ngerti. Jadi Rasulullah itu marah, tapi sebagian sahabat enggak ngerti kalau beliau itu marah. Karena jarang Nabi itu apa kemudian marah, itu jarang. Sampai kalaupun marah, enggak diketahui kalau beliau sedang marah, kecuali hanya orang-orang tertentu saja yang sangat dekat dengan Nabi. Ya, yang sangat dekat dengan Nabi. Karena orang kalau sudah dekat itu ngerti, walaupun dia enggak banting piring, enggak ngomel-ngomel, tapi kalau marah itu ngerti kalau sangat dekat. Atau misalkan kalau nanti nikah, misalkan punya istri, tahu istri marah itu walaupun mungkin dia enggak banting piring, itu kenal. Dia diem aja, tandanya marah. Ya. Marah ya sama? Enggak. Enggak marah kok. Tapi enggak kayak biasanya. Itu tandanya marah. Jelas ya? Nah, itu kalau kita dekat ya, atau tak sama teman lah, kita tahu. Kalau sudah dekat, kita tahu kapan dia marah, kapan dia senang, itu tahu. Tapi yang terakhir di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah dosa. Jangan sampai membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersakiti, menghina Nabi, melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan Nabi, membuat hati beliau terluka. Enggak boleh. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknat mereka di dunia dan akhirat, dan Allah akan mempersiapkan untuk mereka azab yang hina. Surat Al-Ahzab ayat 57. Baik, insyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.